Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Anfal, terakhir sampai di ayat yang ke-26. Kita akan baca kembali ayat ini, kemudian tafsirannya, dan dilanjut dengan ayat-ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idz antum qalilun mustada'afuna fil ardh" تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وارزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Dan ingatlah oleh kalian, ayat ini ditujukan kepada kaum mukminin muslimin. Ketika kalian berjumlah sedikit dan lemah di muka bumi, kalian merasa khawatir ditangkap oleh orang-orang kafir, lalu Allah berikan kepada kalian sebuah tempat. Allah bantu kalian dengan pertolongannya. Allah berikan kepada kalian rezeki yang baik-baik agar kalian semua dapat bersyukur kepadanya. Tafsiran dari ayat ini, wadhkuru ayyuhal mu'minuna ni'amallahu 'alaikum id antum bi Makkah qalilul 'adad maqhurun. Kata Allah, dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman soal nikmat-nikmat Allah atas kalian, yaitu di antaranya saat kalian ada di kota Makkah. Qalilu al-adad, jumlah kalian sedikit, makhurun, dan kalian pun dalam keadaan tertindas. Takhafuna an yakhudakum kuffaruha bisur'atin. Kalian takut bila orang-orang kafir yang ada di situ menangkap kalian. Faja'ala lakum ma'wa ta'una ilaihi wa huwa al-Madinah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian sebuah tempat yang kalian bisa tempati, yaitu kota Madinah. Jadi bukan secara kebetulan kaum mukminin muslimin hijrah ke Madinah, tapi memang kota Madinah itu sudah Allah siapkan menjadi tempat destinasi, menjadi tempat tinggal kaum mukminin muslimin selain Makkah. Wa qawwakum binasrihi alaihim yauma badrin. Bahkan dia Allah berikan kekuatan kepada kalian dengan pertolongannya pada hari perang Badar. Allah jadikan kemenangan ada di pihak kaum mukminin, muslimin. Wa ta'amakum min at-thayyibati allati min jumlatiha al-ghanaim. Allah pun beri makan kalian dari yang baik-baik. Allati min jumlatiha, yang diantaranya adalah al-ghanaim, ghanimah. Menjadi keuntungan tersendiri saat kaum muslimin, mukminin memenangkan peperangan Badar hingga mereka menggondol ghanimah yang begitu banyak. Ini juga tidak secara kebetulan, memang Allah telah siapkan. Sudah ada dalam rencana Allah Azza wa Jalla bahwa kaum mukminin nanti akan menempati kota Madinah, kemudian akan terjadi perang Badar, mukminin menang, lalu kaum mukminin akan mendapatkan apa? Ghanimah yang begitu banyak, melimpah. Allah yang membuat skenario itu. Ya. Likai tashkuru lahu ala ma razaqakum wa an'ama bihi alaikum. Agar kalian mau bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Supaya skenario yang baik yang sudah dirancang dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada, maka kuncinya adalah bersyukur. Kita cuma bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Kalau Allah sudah menentukan kita mendapatkan kebaikan, maka kita akan mendapatkannya. Jangan sampai kebaikan yang kita dapatkan kemudian hilang begitu saja karena kita tidak mau mensyukurinya. Kalau kita mensyukurinya, bahkan akan Allah tambah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya Aku akan tambahkan nikmat ini kepada kalian. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat yang telah diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Tafsirannya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wa amilu bisyar'ihi. Allah panggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariat-syariatnya. La takhunullaha wa rasulah. Jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Bitarki ma aujabahullah alaikum wa fi'li ma nahakum anhu. Dengan cara meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada kalian dan mengerjakan apa yang Allah telah larang kalian darinya. Khianat kita kepada Allah, kalau yang Allah wajibkan kita tinggalkan, yang Allah larang kita kerjakan. Wala tufarritu fima tamanakumullahu alaihi. Dan jangan sekali-kali kalian abaikan kepercayaan yang Allah berikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun. Sementara kata Allah di ayat ini, kalian semua tahu, annahu amanatun, bahwa kepercayaan itu adalah amanat yajibul wafa'u biha, yang wajib untuk dipenuhi. Allah memberikan kepercayaan kepada kita, kesehatan, kesempatan hidup, harta yang kita miliki, dan perkara-perkara lainnya. Ini amanat yang harus kita tunaikan dengan baik. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Diberi kesehatan, diberi kesempatan hidup, diberi kemudahan, tetapi meninggalkan apa yang Allah wajibkan, malah sebaliknya mengerjakan apa yang Allah larang. Sekali lagi, ini berarti mengkhianati apa? Amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala percayakan kepada kita. Ya. Kata Allah di ayat lain, sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya merasa berat untuk memikul amanat itu. Wa hamalahal insan, lalu kemudian manusialah yang menyatakan siap untuk apa? Memikulnya. Kata Allah, sungguh manusia itu zalum, jahul, banyak melakukan kezaliman dan bodoh, karena mayoritasnya setelah memikul amanat itu justru tidak menunaikannya dengan baik. Di ayat ini Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasul, mengkhianati amanat yang telah Allah berikan kepada kalian dalam keadaan kalian tahu. Ya. Berikutnya ayat yang ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya harta benda kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan buat kalian. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang besar. Ayat yang ini kalau dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, maka sangat jelas sekali hubungannya. Harta anak-anak itu termasuk amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan sampai kita mengkhianatinya dengan tidak menunaikan amanat tersebut dengan baik. Allah ingatkan di sini, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan. Karena bisa membuat kalian tidak menunaikan amanat dengan baik. Bisa membuat kalian melakukan pengkhianatan. Fa innallaha indahu ajrun adzim. Kemudian Allah tegaskan bahwa sesungguhnya di sisinya lah ada pahala yang besar. Tafsirannya, wa'lamu ayyuhal mu'minun anna amwalakum allati istakhlafakumullahu fiha wa auladakum alladhina wahabahumullahu lakum ikhtibarun minallah wabtila'un li'ibadihi. Kata Allah di ayat ini, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta benda kalian yang telah Allah percayakan kepada kalian Dan anak-anak kalian yang telah Allah berikan kepada kalian adalah cobaan dari Allah dan ujian bagi hamba-hambanya. Liya'lama ayyashkurunahu 'alayha wa yuti'unahu fiha am yanshaghiluna biha anhu. Agar dengan itu Allah mengetahui apakah mereka mau mensyukurinya dan menaati Allah di dalamnya, ataukah mereka tersibukkan dengannya. Kalau orang yang bersyukur ketika dikasih harta, dianugerahi anak, maka keduanya menjadi sebab untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau yang tidak bersyukur ketika diberi harta, dianugerahi anak, malah tersibukkan dengan keduanya sampai melupakan taat kepada Allah. Dengan alasan menjaga harta, memanagenya dengan baik, melupakan ketaatan kepada Allah, menghabiskan waktu untuk itu dengan alasan merawat anak, menjaga anak, terlupakan dari kewajiban menuntut ilmu, dari kewajiban beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dihabiskan waktunya untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak-anaknya. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, sesungguhnya min azwajik, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Atau inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum. Sungguhnya di antara istri kalian, anak kalian adalah musuh bagi kalian. Kenapa disebut musuh? Karena seringnya melupakan seseorang dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'lamu anna Allah indahu khairul thawabin. Wa'lamu anna Allah indahu khairun wa thawabun azimun liman ittaqahu wa ata'ahu. Kemudian kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya ada kebaikan, wa thawabun azimun, dan pahala yang besar, liman ittaqah, bagi siapa yang bertakwa kepadanya, wa ata'ahu, dan yang taat kepadanya. Ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kembali dipanggil, diseru orang-orang yang beriman di sini. Hai orang-orang yang beriman. Jadi di tiga ayat ini, ayat 27, 28, 29, Allah secara khusus memanggil, menyeru orang-orang yang beriman. Setiap kali orang-orang yang beriman diseru di dalam Al-Quran, maka yang setelahnya itu bisa jadi perintah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, atau larangan yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan pembeda untuk kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahul fadlil azim. Allah dialah pemilik karunia yang besar. Tafsirannya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'i. Kata Allah, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariat-syariatnya. Ini definisi iman, atau orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariat-syariatnya. In tattaqullaha bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Jika kalian bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yaj'al lakum faslan bainal haqqi wal batil. Maka Allah akan buatkan untuk kalian pemisah antara yang hak dengan yang batil. Ini yang tadi dibahasakan oleh Allah dengan furqana. Furqan. Furqan itu pemisah bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Wa yamhu ankum masalafa min dzunubikum wa yasturha alaikum. Dan bahkan Allah akan menghapus dari kalian masalafa min dzunubikum, apa yang telah lewat dari dosa-dosa kalian, dan Allah akan menutupnya atas kalian, dihapus dan ditutup. Keutamaan bertakwa kepada Allah begitu besar, ya. Di antaranya, pertama, Allah akan berikan kepada kita furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Artinya, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa berikan bimbingan kepada kita sehingga mudah bagi kita untuk mengetahui yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Ya. Kemudian yang kedua, Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lewat, dan bahkan Allah akan tutup, Allah akan sembunyikan. Fala yu'akhidhukum biha, maka Allah tidak akan menghukum kalian dengan dosa-dosa itu karena sudah dihapus dan ditutup. Wallah dzul ihsan wal ata al katsir al wasi'. Lalu di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah lah dzul ihsan, pemilik kebaikan, wal ata al katsir al wasi', pemilik segala pemberian yang banyak dan luas. Di ayat yang kedua 9 ini, secara tidak langsung Allah suruh, Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Jangan sampai mengkhianati apa? Amanat. Ya, jangan sampai terfitnah dengan harta benda dan anak-anak. Takutlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Ini dia. Ya. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, menjaga diri, ya, senantiasa menunaikan amanat Allah dengan baik, tidak mengkhianati Allah, kemudian betul-betul menjaga harta dan anak-anak, tidak menjadi apa? Fitnah bagi kalian. Maka Allah akan berikan furqan, pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Allah akan hapuskan kesalahan dan ampuni dosa-dosa. Ayat yang ke-30, Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah jika orang-orang kafir membuat makar kepadamu untuk menangkap, memenjarakan, menahan kamu, atau memerangi kamu, atau mengusir kamu dari tempatmu. Wayamkurun, mereka terus membuat makar dalam hal ini. Wayamkurullah, maka ketahuilah bahwa Allah pun akan membuat apa? Makar. Wallah khairul makiri, dan makar Allah itu lebih baik dari semua makar. Ayat yang ke-30 ini ditujukan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang secara keselamatannya setiap saat terancam. Karena begitu banyak musuh beliau, begitu banyak orang yang hendak mencelakakan beliau. Bukan hanya orang-orang jauh, orang yang terdekat, yang ada hubungan keluarga sekalipun dengan beliau, tidak luput dari upaya untuk membuat makar dan mencelakakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti Abu Lahab misalnya, iya kan? Salah satu dari paman Nabi sebenarnya. Ada hubungan kerabat yang cukup dekat dengan Nabi. Tapi selalu berupaya mencelakakan beliau. Bahkan istrinya juga mendukung dalam hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka orang-orang kafir membuat makar untuk mencelakakanmu, menangkapmu, memerangimu, mengusirmu dari tempatmu, terus mereka membuat makar, maka Allah juga akan membuat apa? Makar. Dan makar Allah lebih baik. Kita lihat tafsirannya. Wadhkur ayyuhar rasul hina yaqidulaka musyriku qaumika bimakkata liyahbisuka aw yaqtuluka aw yanfauka min baladika. Ingatlah wahai rasul, kata Allah di ayat ini, ketika musyrikin kaummu di Mekkah membuat makar kepadamu, liyahbisuka, untuk tujuan memenjarakanmu, menahanmu, aw yaqtuluka, atau memerangimu, membunuhmu, atau mengusirmu, min baladika, dari negerimu, wayakiduna laka, dan mereka terus membuat makar kepadamu. Waradallahu makrahum alaihim jazaan lahum. Lalu Allah balas makar mereka. Allah balas makar mereka jazaan lahum, sebagai balasan setimpal bagi mereka. Wayamkurullah, dan Allah akan membuat makar. Wallah khairul makirin. Makar Allah adalah makar yang paling baik. Fahuwa yu'aqibuhum ala makrihi min haythu la yash'urun. Allah tegaskan di ayat ini bahwa Dia Allah yang menghukum mereka ala makrihim, dengan makarnya sendiri. Min haitsu la yasy'urun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Ini yang dimaksud dengan wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah siksa mereka dengan makarnya sendiri. Dalam keadaan mereka tidak merasa. Ini dahsyatnya makar Allah. Dan makar itu bukan sifat bagi Allah Azza wa Jal secara tersendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Allah akan membuat makar itu lil muqabalah, untuk menghadapi makar-makar musuhnya. Makanya ada sebagian ulama yang menyebut makar itu termasuk sifatul muqabalah, sifat yang ditetapkan oleh Allah sebatas untuk membalas. Seperti yukhadi'unallah wallah khadi'un, mereka menipu Allah, Allah pun hukum mereka dengan tipuannya sendiri. Jadi Allah balikan tipuan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Allah tidak memiliki sifat menipu. Maha suci Allah dari sifat tersebut. Tetapi Allah tetapkan bahwa Allah akan menghukum mereka dengan apa yang mereka lakukan. Maka ada yang mengatakan ini masuk dalam bagian sifat muqabalah, untuk membalas saja sesuai kebutuhan. Ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Wa idza tutsla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin." Wa idza tutsla 'alaihim, Allah berfirman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ini yang dimaksud golongan munafikin kali ini ya, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka mereka akan menjawab, qad sami'na, kami sudah dengar ini, law nasya'u laqulna mithla hadza, kalau kami mau kami juga bisa mengucapkan yang seperti ini, in hadza illa asatirul awwalin. Lalu kata mereka, sesungguhnya ini hanyalah dongeng-dongeng tentang orang-orang terdahulu, nenek moyang. Dianggapnya ayat-ayat Allah itu hanya sebatas cerita. Ya. Mereka menyepelekan ayat Allah. Tafsirannya, wa idza tutsla ala haula'i alladziina kafaru billahi ayatul qur'an al-'aziz qalu jahlan minhum wa 'inadan lil haqq qad sami'na hadza min qablu. Apabila dibacakan, kata Allah, di ayat ini kepada mereka orang-orang kafir ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, qalu, maka mereka akan mengatakan, jahlan minhum, karena kebodohannya, wa inadan lil haq, dan karena pembangkangannya terhadap kebenaran, qad sami'na hadza min qablu, kami sudah dengar yang seperti ini sebelumnya. Sombong amat ya, mengatakan seperti itu, qad sami'na, kami sudah dengar ini sebelumnya. Disepelekan ayat-ayat Allah. Orang-orang munafik, nifakul i'tiqadi, dengan kemunafikan akidah, kafir mereka ya. Law nasya'u laqulna mithla hadzal Qur'an, bahkan kata mereka, kalau kami mau kami juga bisa mengucapkan sesuatu yang seperti dengan Al-Qur'an ya. Ma hadzal Qur'an alladzi tatsluhu 'alaina ayyuhar rasul illa akadzib al-awwalin. Quran yang kamu bacakan ini, wahai Rasul, kata mereka, tidak lain hanya sebagai kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Cuma dongeng, karangan orang-orang terdahulu. Berikutnya ayat 32. Idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama aw itina bi 'adabin alim. Wa idh qalu, dan ingatlah ketika mereka kaum musyrikin mengatakan, ya Allah, in kana hadha huwa al-haq min 'indika, kalau memang ini benar datang dari sisimu, hujani kami dengan batu-batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Lagi-lagi menampakkan apa? Kesombongan. Lihat tafsirannya. Wadhkur ayyuhar rasul qawlal musyrikin min qawmika da'inallah in kana ma ja'a bihi Muhammad huwa al-haq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi 'adabin shadidin muwajjain. Ingatlah olehmu, kata Allah, wahai Rasul, di ayat ini soal ucapan kaum musyrikin yang merupakan kaummu, da'in, mereka menyeru Allah, mereka mengatakan Allahumma, ya Allah, in kana ma ja'a bihi Muhammad, kalau yang dibawa oleh Muhammad itu memang benar, min indika, datang dari sisimu, fa'amtir alaina, maka hujani kami dengan batu-batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang keras, yang menyakitkan. Allah tidak akan membiarkan mereka. Sangat pantas mereka mendapatkan apa? Siksa. Dan nanti akan kita lewati sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menghukum mereka. Ucapannya seperti ini, kata-katanya menantang. Ya. Lalu kata Allah di ayat yang ke-33, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, Allah juga tidak akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, kalau seandainya mereka memohon ampun. Ya. Allah itu maha adil, betul-betul bijaksana, hakim, maha bijaksana. Ya. Tafsirannya, wa ma kana Allah subhanahu wa ta'ala liyu'adziba ha'ula'il musyrikin wa anta ayyuhar rasul baina dhahranaihim. Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengazab mereka kaum musyrikin selama kamu wahai Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Satu. Yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna min dzunubihim. Allah tidak akan menghukum, mengazab mereka selama mereka memohon ampun dari dosa-dosa. Padahal sudah keterlaluan sekali ucapannya, ya kan? Melecehkan ayat-ayat Allah. Ketika Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bilang, kalau ini sih sesuatu yang sudah pernah kami dengar, ini hanyalah kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, cerita-cerita kosong yang gak ada makna. Mereka juga mengatakan, kalau emang benar apa yang dibawa oleh Muhammad itu datang dari sisimu, ya Allah, hujani kami dengan batu dari langit, atau kalau tidak, datangkan siksa kepada kami. Itu keterlaluan sekali ucapannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyatakan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab dan siksa mereka selama mereka mau minta ampun, istighfar. Ya. Ayat berikutnya yang ke-34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengazab mereka. Ini yang tadi kita bilang. Enggak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengazab mereka. Wa hum yasuddun, sementara terbukti mereka itu menghalang-halangi orang untuk sholat di Masjidil Haram. Wa makanu awliya'ahu, mereka itu bukan wali-wali Allah, bukan pemilik Masjidil Haram. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka itu enggak tahu. Ya. Tafsirannya, wa kaifa la yastahiquna adzaballah. Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita di ayat ini, ayat yang ke-34, bagaimana mungkin mereka tidak layak mendapatkan azab Allah. Hum yasudduna awliya'ahu al-mu'minin anit tawaf bil ka'bah was-salat fil masjidil haram. Sementara mereka ini menghalang-halangi wali Allah, orang-orang yang beriman, dari tawaf di Ka'bah dan salat di Masjidil Haram. Wa makanu awliya Allah, padahal mereka bukan wali-wali Allah. In awliya Allah illal ladzina yattaquna bi ada'i fara'idihi wajtinabi ma'asihi. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Lakin aktsarul kuffar la ya'lamun, tetapi mayoritas orang-orang kafir itu tidak tahu. Falidzalika idda'u li anfusihim amran ghairuhum aula bihi. Oleh karena itu mereka mengklaim, idda'u, mereka mengklaim li anfusihim amran, bahwa dirinya memiliki gelar dalam sesuatu. Ghairuhum aula bihi, padahal selain mereka lebih pantas untuk menyandangnya. Ngaku-ngaku, kami ini begini, kami itu begini, ya. Mengaku-ngaku bahwa diri mereka bergelar sesuatu. Di antaranya mengklaim sebagai apa? Wali Allah. Mereka bilang, kami ini wali Allah. Makanya Allah singgung di ayat ini, wa ma kanu awliya'ahu, mereka itu bukan wali-wali Allah. Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena mereka mengklaim diri-diri mereka itu bergelar sebagai apa? Wali. Idda'u li anfusihim amran ghairuhum aula bihi, padahal selain mereka lebih pantas menyandang gelar sebagai apa? Wali. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya. Berikutnya ayat yang ke-35, wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyah. Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Wa ma kana salatuhum, Allah bongkar kegiatan mereka, aktivitas mereka yang mungkin membuat sebagian orang tertipu dan menganggap mereka sebagai wali Allah. Apa kata Allah? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaan. Salat yang mereka kerjakan di Baitullah itu hanyalah berupa siulan, wa tasdiyatan, dan tepuk tangan. Memang mereka melakukan salat, tapi itu drama. Ya. Mereka sedang merangkai sebuah cerita supaya banyak orang tertipu dengannya. Enggak etis. Mereka menganggap diri mereka sebagai wali Allah tapi tidak sholat, kan begitu. Di ayat sebelumnya dijelaskan 34, mereka mengklaim diri mereka punya gelar, di antaranya apa? Wali. Supaya dibenarkan klaim ini, maka mereka sholat di mana? Baitullah. Tapi Allah bongkar, makana sholatuhum indal bait illa mukaan wa tasdiyatan. Sholat yang mereka kerjakan di Baitullah itu hanya siulan dan tepuk tangan saja. Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kalian adab Allah karena kekufuran yang kalian lakukan. Tafsirannya, maka kana salatuhum indal masjidil haram illa safiran wa tasfiqan fadzuqu adzabal qatli wal asari yauma badrin bisababi juhulikum wa af'alikum allati la yuqdamu 'alayha illa al kafaratu al jahiduna tauhid rabbihim wa risalata nabiyyihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, maka nasolatuhum ingdal masjidil haram, salat yang mereka kerjakan di masjidil haram, illa safiran wa tasfiqan, hanyalah sebatas siulan dan tepuk tangan saja. Main-main. Seperti yang dikatakan tadi, cuma drama saja, merangkai sebuah cerita. Pura-pura. Ya, pencitraan. Fadzuqu adzabal qatli, maka kata Allah rasakan oleh kalian adab berupa pembunuhan, wal asar dan ditawan, yauma badrin pada hari perang Badar, banyak di antara mereka yang terbunuh, tidak sedikit di antara mereka yang ditawan. Itu sebagai hukuman Allah untuk mereka, bisa bagi juhudikum, karena penentangan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian, allati la yuqdama 'alaiha illal kafaratu, yang tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang kafir. Al jahidun, yang menentang tauhid terhadap Allah, wa risalata nabiyihim, dan risalah nabinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan taklim sore hari ini sampai di sini. Baik, seperti biasa,